Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati, azani Allah wa iyyakum, al ummahati wa abai, kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita masih dapat bersama-sama mempelajari bahasa Arab ini pada malam hari ini dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kesehatan untuk dapat bersama kita mempelajari bahasa Arab. Pada malam hari ini kita telah sampai pada halaman 90 dari buku Durusul Lughatil Arabiyyati Lighairin Natiqina Biha Al-Juz'ul Awwal di Dr. Abdul Rahim, Safhah 90, At-Tamrin As-Sabi', At-Tamrin As-Sabi'u Iqra' Waktu. Perintah daripada Tamrin As-Sabi', kita diperintahkan untuk membaca dan menulis, membaca kalimat dan menulis harakat daripada kalimat tersebut, atau menulis pada buku tulisan, buku tulis. Baiklah kaum muslimin, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' waktub. Awalan, zahaba abi ilal qahirati qabla usbu'in. متى خرجت من الفصل يا محمد؟ خرجت بعد الدرس. ذهبت إلى المسجد قبل الأذان. متى ذهب عمك إلى الرياض يا آمنة؟ ذهب قبل شهر. أقبل الصلاة ذهبت إلى المطعم؟ لا، ذهبت بعد الصلاة. أين ذهبت يا أخي؟ أين ذهبتم يا إخواني؟ أين ذهبت يا أختي؟ أين ذهبتن يا أخواتي؟ أنا ذهبت، نحن ذهبنا. الكلمات الجديدة قبل، بعد، كيف، متى، الأسبوع، الشهر، الآذان، الصلاة، رجع، اختبار، الضمائر المنفصلة، هو طالب، هم طلاب، هي طالبة، هن طالبات، أنت طالب، أنتم طلاب، أنت طالبة، أنتن طالبات، أنا طالب، نحن طلاب، أنا طالبة، نحن طالبات. Itu tadi bacaan dan bentuk qiraah daripada Tamrin As-Sabi' yang akan kita baca, yang telah dibacakan tadi, dan kita harapkan kepada para peserta untuk berlomba-lomba dan bersemangat mengikhlaskan niat untuk belajar bahasa Arab, supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan membekas pada diri kita dan untuk kaum muslimin umumnya. Naam, tafadhal ya Aba Ayyub. Taib, sahabat Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah tamrin yang telah dibacakan oleh Al-Ustaz. Bagi sahabat Hidayah yang ingin berpartisipasi pada kesempatan malam hari ini, bisa menghubungi di line telepon 0761-765-2255 atau bisa mengirimkan pertanyaan di via SMS 0812-684-20000. Baik, kita terima penelpon perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana? Abu Amran di Sukajadi. Abu Amran di Sukajadi. Tafadhol, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra waqtu. Zahaba abi ila al-Qahirati qabla usbu'in. Mata kharajtu min al-fasl ya Muhammad. Kharajtu ba'da darfi. Zahabat ila al-masjid qabla al-azan. Mata zahaba ammuki ila riyadi ya aminah zahaba qabla sahrin. Qabla salati zahabta ila al-mat'an zahabat ba'da salati. Aina zahabta ya akhi? Aina zahabtum ya ikhwani? Aina zahabti ya ukhti? Aina zahabtum tunna ya akhawati? Ana zahabtu, nahnu zahabna. Al-kalimatul jadidah qabla ba'da kaifa mata al-usbu'u as-sahru al-azanu as-salatu raja'a ikhtibarun. Naam, ad-dhamairul munfasilah. Naam. Lanjutkan ad-dhamairul munfasilah, Pak Amran. Ad-dhamairul munfasilah tu lil mafrad huwa talibun huwa tullabun hiya talibatun kunna talibatun. Ulang nomor pertama, huwa talibun lil jam'i lil mafrad huwa talibun lil jam'i hum tullabun. Naam. Hiya talibatun kunna talibatun lil mufrad anta talibun lil jama' antum tullabun. Nah. Lil mufrad anti talibatun al jam'i antunna talibatun. Nah. Lil mufrad ana talibun lil jama' nahnu tullabun. Nah. Lil mufrad ana talibatun lil jam'i nahnu talibatun. Naam, ahsanta Pak Amran. Ma ma'na zahaba abi ila al-Qahirati qabla usbu'? Zahaba abi ila al-Qahirati. Ma ma'na? Harakmul awal. Ma ma'na zahaba? Zahaba pergi. Pergi. Telah pergi. Telah pergi. Kenapa il madi? Telah pergi. Yeah. Abi ilal kahirati. Telah pergi bapak saya ke Mesir minggu yang lalu. Minggu yang lalu, nam. Qabla usbu'. Mata kharajta minal fasli ya Muhammadu? Kapan dia pergi dari sekolah ya Muhammad? Kharajtu ba'dad darsi. Kapan saya pergi dari sekolah ya Muhammad? Mata kharajta? Ma mana kharaja? Kharaja? Keluar. Kapan kamu keluar dari sekolah ya Muhammad? Al-faslu? Faslun. Dari kelas. Naam, ahsan. Ya Muhammad. Kharajtu ba'dad darsi. Kharajtu ba'dad darsi. Saya keluar sesudah jam pelajaran. Naam, ahsan. Zahabtu ilal masjidi qoblal azan. Zahabtu ilal masjidi qoblal azan. Saya pergi ke masjid sebelum azan. Naam. Qobla ba'da sesudah azan. Qobla sebelum. Ya. Qobla itu zarf apa namanya? Qobla zarf. Zarf zaman. Zarf zaman. Ba'da. Ba'da. Zarf. Zarf makan. Ba'da. Zarf zaman. Zarf zaman. Mata zahaba ammuki ila Riyadh ya Aminatu? Apa artinya? Mata zahaba ammuki ila Riyadh. Raqm rabi'. Terputus. Naam, jazakallahu khairan fa amran di Sukajadi. Ahsanta. Naam. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah. Pada tamrin sabi' ini kita mempelajari tentang zarf, zarful zaman dan zarful makan. Zarf ada dua, zarful zaman dan zarful makan. Zarf ini juga dinamakan maf'ulun fi, al-maf'ulun fi. Contohnya, zahaba abi ilal qahirati qabla usbu'in, zarf, zaman. Kharastu ba'da darsi, yang digaris bawahi pada buku qabla dan ba'da itu zarfuz zaman. Qabla syahrin atau ba'da shalah, qabla al-azan, semuanya zaraf. Zaraf adalah isim yang mansub, yang nasab, yang menerangkan waktu atau tempat terjadinya suatu pekerjaan atau terjadinya fi'il suatu pekerjaan. Contoh, zahaba abi ilal qahirati qabla usbu', telah pergi bapak saya ke Kairo atau ke Mesir qabla usbu', satu minggu yang lalu. Atau kharajtu ba'da darsi, saya telah keluar setelah pelajaran, jam pelajaran. Zarab zaman dan zarab makan, definisinya dan kaedahnya adalah ismun mansubun yubayyinu az-zamana alladhi hasala fihi al-fi'lu. Zarab zaman, isim yang mansub yang menerangkan waktu terjadinya suatu pekerjaan. Begitu juga zarful makan, isim yang mansub yang menerangkan tempat terjadinya suatu pekerjaan. Ini ismun mansubun yubayyinu al-makan alladhi hasala fihi al-fi'lu. Itu zarful makan. Sedangkan zarful zaman, ismun mansubun yubayyinu az-zaman alladhi hasala fihi al-fi'lu. Kalau zarful makan, ismun mansubun yubayyinu al-makan alladhi hasala fihi al-fi'lu. Dua zarab ini adalah dinamakan maf'ulun fihi, juga dinamakan maf'ulun fihi. Contohnya pada buku An-Nahwul Wadhih bisa kita lihat pada halaman 165 zarful zaman wa zarful makan. Contoh, zarful zaman. Syaribal maridu ad-dawa'a sabahan. telah minum orang sakit itu akan obat pada pagi hari. Sobahan zorfuz zaman. Juga dinamakan maf'ulun fihi. Syaribal maridu ad-dawa'a sobahan. Juga contoh yang lain, nimtu lailan, saya tidur pada malam hari. Nimtu lailan, lailan zarfu az-zaman. Kalau contoh zarful makan, waqaftu amamal mir'ati. Waqaftu amamal mir'ati, amama zarful makan, saya telah berdiri di depan cermin. Waqaftu amama al-mir'ati. Itu bentuk contoh daripada zarful zaman dan zarful makan. InsyaAllah kita pada buku Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah Mukhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah, para peserta bisa mendapatkan bentuk-bentuk zarf atau maf'ulun fi pada halaman 92 pada kitab Qawaidul Lughah Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyati, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Sebagian para peserta telah memiliki buku kaidah panduan ini, Mukhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah. Pada halaman 92 kita dapatkan zarfu az-zaman wa zarfu al-makan, contoh-contoh dan kalimat yang berbentuk zarf, imma zarful zaman wa imma zarful al-makan. Nah, itu sedikit penjelasan. Insyaallah pengembangannya pada juz usalis atau juz usani nanti. Setelah kita tamat daripada juz awal ini, kita akan mengembangkan kaidah nahu pada juz berikutnya. Dan pada juz pertama ini kita hanya sedikit mengetahui bentuk-bentuk zarf. Nah, tafadhal ya Bayuf, qari' at-tali. Ayo, Ustaz. Taib, jazakallahu khairan. Kita ucapkan kepada Al-Ustaz. Sahabat ini semua, itulah tambahan dari Al-Ustaz yang berkenaan dengan masalah zarf yang terbagi dua, yaitu zarf makan dan zarf zaman. Taib, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Abu Abdul Ghani di Panam. Aywa, tafadhal Abu Abdul Ghani. Iqra waktu. Dhahaba abi ila al-Qahirati qabla usbu'in. Mata kharajta min al-Basri ya Muhammad? Kharajtu ba'da darbi. ذهبت إلى المسجد قبل أذان. قبل أذان. نعم. Itu bukan pertanyaan. ذهبت إلى المسجد قبل أذان. ذهبت إلى المسجد قبل الأذان. متى ذهب عمك إلى الرياض يا أمينة؟ ذهب قبل شهر. Aqab la salati dhahabta ila al-mad'ami? La, dhahabtu ba'da salati. Aina dhahabta ya akhi? Aina dhahabtum ya ikhwani? Aina dhahabat ya ukhti? Aina dhahabtunna ya akhwati? Ana dhahabtu, nahnu dhahabna. Al-kalimat al-jadidah. Qabla, ba'da, kaifa, mata, al-usbu'u, al-syahru, al-adhanu, al-salatu, rajak, daru. Naam. Al-dama'ir, bungkas silah. Lil mufrad huwa talibun. Lil jam'un hum tullabun. Lil mufrad hiya talibatun. Lil jam'un hunna talibatun. Lil mufradi lil jam'i. Bukan lil jam'i. Nah. Hunna talibatun. Hunna talibatun. Lil mufrad anta talibun. Lil jam'i antunna talibatun. Anta talibun. Lil jam'i antum tullabun. Naam, ahsan. Lil mufrad anta talibatun. Anti. Anti talibatun. Lil jam'i antunna talibatun. Talibatun. Lil mufrad ana talibun. Lil jam'i nahnu tullabun. Lil mufrad ana talibatun. Lil jam'i nahnu talibatun. Naam, ahsanta Abu Abdul Ghani di Panam. Al-kalimatul jadidah, ma makna qabla? Belum. Ba'da? Sudah. Kaifa? Bagaimana? Naam? Bagaimana? Bagaimana? Mata? Kapan? Al-usbu'? Minggu. Asyahru? Bulan. Al-adhanu? Azan. As-salah? Salat. Roja'a? Pulang. Ikhtibarun? Ujian atau tes. Naam. Huwa talibun. Talibun muzakkar. Lil mu'annas? Talibatun. Talibatun. Jama' talibun. Tula. Jam'un talibatun. Jam'u talibatun. Talibatun. Talibatun. Muslimun. Jamaknya? Muslimuna. Muslimuna. Jamak apa namanya? Abu Abdul Ghani? Jamak Salim. Jamak Salim? Laisan. Hah? Ada Laisan. Dua, muzakkar dan muannas. Jamak? Muslimuna. Jamak apa namanya? Mudakar? Mudakar Salim. Salim, naam, ahsan. Contoh mu'annas Salim. Contoh mu'annas Salim. Ilmilakun. Naam? Ilmilun. Ilmiluna. Salah. Jama' mu'annas Salim. Musliman. Itu musanna. Muslimun. Yang kita minta mu'annas. Muslimatun jamaknya apa? Muslimatun. Muslimatun. Itu namanya jamak. Jamak apa? Mu'annas Salim. Abu Abdul Ghani, mafhum bedanya jamak mudzakkar Salim dengan jamak mu'annas Salim? Ustaz, sudah tahu, sudah nampak perbedaan antara mudzakkar Salim dan mu'annas Salim? Sudah, Ustaz. Naam, ahsan. Apa tanda rofa dari mudzakkar Salim? Mudzakkar Salim tanpa laki-laki, dia tanpa menggunakan ta marbutah. Naam, itu perbedaan antara muzakkar dan muannas. Kemudian bentuk jamaknya, muslimuna dengan muslimatun, apa bedanya dalam alamat atau tanda rofaknya? Kalau muslimun dipanjangkan baris yang kedua akhir. Apa itu? Muslimuna. Wow. Wow. Itu tanda rofaknya wow. Iya. Yeah. Kalau muslimatun? Alif. Salah. Dhamma. Muslimatun. Dhamma fi akhirihi. Dhammatun fi akhirihi. Naam, syukran jazakallah khairan Abu Abdul Ghani di Panam. Ahsanta. Syukran Ustaz. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhal ba'da Abu Abdul Ghani. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu siapa dan di mana? Ummu Muhammad di Pangang. Baik, tafadhali ya Ummu. Iqra waktu. Dhahaba abi ila al-Qahirati qabla usbu'in. Mata kharajta min al-fasli ya Muhammadu? Kharajta ba'da ad-darsi. Dhahabtu ila al-masjidi qabla al-adhani. Mata dhahaba amuki ila al-riyadi ya Aminatu? Dhahaba qabla syahrin. Aqabla sholati dhahabta ila al-mat'am? La, dhahabtu ba'da sholati. Aina dhahabta ya akhi? Aina dhahabtum ya akhwati? Aina dhahabti ya ukhti? Aina dhahabtunna ya akhwati? Ana dhahabtu. Nahnu dhahabna. Al-kalimatu jadidatu. Qabla, ba'da, kaifa, mata. Usbu'u, al-usbu'u, asyahru, al-azanu, as-salatu, raja'a, ikhtibarun. Al-dhamairun. Al-dhamairu. Al-dhamairul munfasilah. Munfasilatu. Nah. Lil-mufrad. Wa talibun. Lil-jam'in. Huwa tullabun. Ia talibatun. Hunna talibatun. Anta talibun. Antum tullabun. Anti talibatun. Antuna talibatun. Ana talibun. Nahnu tullabun. Ana talibatun. Nahnu talibatun. Naam, ahsanti Ummu Muhammad di Panam. Ummu Muhammad. Ya Ustaz. Dha' fil jumlah al-kalimatul jadidah qabla ba'da kaifa mata. Arba. Satu-satu. Qabla. Qabla. Misal min indak. Min indak. Ya Ustaz. Dhahaba Muhammadun ila Jakarta qabla usbu'in. Naam. Ba'da. Mata ikhtibarukum ya ahwatu ikhtibaruna ba'da syahrin. Naam, Hasan. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khairin. Naam. Wal akhir mata sudah masuk. Mata raja'a abi fil baiti. Ulang. Mata raja'a abi fil baiti. Artinya apa tuh? Mata kapan abi pulang ke rumah? Ke? Apa? Oh iya Ustaz. Kalau fi di dalam. Di dalam, iya Ustaz. Mata roja'a abi ilal baiti. Naam. Mata roja'a abi ilal baiti. Roja'a abi ilal baiti. Roja'a abi ilal baiti ba'da syahrin. Ba'da syahrin. Qabla syahrin. Qabla syahrin, naam ahsan. Kalau ba'da syahrin. Belum. Sebul ba'da syahrin. Apa arti ba'da? Setelah. Setelah. Setelah. Setelah bulan ini. Berarti kalau belum enggak pakai fi'il madhi ya, Ustaz. Sebelum. Kalau pertanyaan contohnya tadi, pertanyaannya apa? Mata roja'a. Mata roja'a abi ba'da. Mata roja'a abi ilal baiti. Ya. Kapan? kapan Abi dalam, kapan Abi pulang ke rumah. Roja'a Abi ilal baiti qabla syahrin, sebulan yang lalu. Ba'da syahrin. Ustaz, nah, ini nah, maaf, qabla syahrin, syahrin. Sebulan yang lalu kan, qabla syahrin. Sebulan yang lalu, naam, ahsan. Iya, kalau yang ba'da syahrin itu kan artinya sebulan lagi yang akan datang. Iya. Melihat itu, melihat pertanyaannya. Nanti fi'ilnya yang dipakai fi'il apa itu belum tahu, Ustaz. Bisa, bentuk contohnya fi'ilnya. Contohnya nomor 2. Mata kharasta minal fasli ya Muhammadu kharastu ba'da darsi. Pakai fi'il madhi juga ya. Nah. Oh ya, Ustaz. Aina zahabta ya akhi. Itu bentuk kalimat yang berbentuk mufrad atau jamak? Mufrad. Aina zahabtum ya ikhwani? Jamak. Itu jamak. Lihat dhamair di bawah lil mufrad. Huwa hiya, yang digaris bawahi pada buku itu namanya dhamir. Dhamir mutas, dhamir munfasil. Munfasil. Makna munfasil? Dhamir ya? Dhamir yang dia tidak bersambung dengan kata sesudahnya. Nah, berarti yang tidak bersambung itu namanya berpisah. Iya. Ahsan di jazakillah khairan Ummu Muhammad di Panam. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, jazakillah khairan li Ummi Muhammad allati qad qara'at dars al-lughatil arabiyyah. Tayyib, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu siapa dan di mana? Dengan Ummu Hasbi di Atopa. Tayyib, tafadhal ya Ummi. Tamrinu sabi' Iqra' waqtub. Zahaba abi ila al-qahiratil qabla usbu'i. Mata kharajta binal fasli ya Muhammadu kharajtu ba'dal darsi. Zahabtu ila al-masjidi qabla al-azani. Mata zahaba ammuki ila riyad ya aminatu. Zahaba qabla sahrin. Aqabla salati zahabta ila al-matri. La zahabtu ba'da salati. Aina zahabta ya akhi? Aina zahabtum ya ihwani? Aina zahabti ya ukhti? Aina zahabtunna ya ahawati? Ana zahabtu. Nahnu zahabna. Al-kalimatul jadidatu. Qabla. Ba'da. Kaifa. Mata. Al-usbu'u. Sahru. Azanu. As-salatu. Roja'a. Ihtibaru. Ad-doma'iru. Munfasilat. Lil-mufrat. Lil-jam'in. Huwa talibun. Humtullabun. Hiya talibatun. Hunna talibatun. Anta talibun. Antum tullabun. Anti talibatun. Antunna talibatun. Ana talibun. Nahnu tullabun. Ana talibatun. Nahnu talibatun. Naam, ahsanti Ummu Hasbi di Jalan As-Sofa. Ahsanti Ummu Hasbi, kalimatu raja'a dhaha fil jumlah. Raja'a ahi minat sufi qabla zuhri. Ikhtibarun. Mata ikhtibaruki ya Fatimatu? Mata ikhtibaruki ya Fatimatu? Naam. Asyahru. Asyahru, Ustaz. Adhahti ilal baiti umuki qabla tahri ya Fatimatu? Naam. Ahsanti. Ma mana aqabla salati zahabta ilal mat'am? Nomor 5. apakah sebelum sholat kamu pergi ke rumah makan? La, zahabtu ba'da sholat. Tidak, saya pergi sesudah sholat. Zahabta, domirnya apa? Domir munfasilnya, zahabta. Zahabti. Anti. Antum? Zahabtunya. Nam? Zahabtun. Antum? Zahabtun. Antunna? Zahabtunna. Nahnu? Zahabna. Ana? Zahabtu. Zahabtu. Huma? Zahabtuma. Huma? Zahabtuma. Khata. Ya, jahab, jahabba. Naam. Antuma? Apa, Ustaz? Antuma. Jahabta. Tuma, antuma. Antuma, Ustaz. Naam. Zahabtuma. Zahabtuma. Dia kalau dibaca dari awal huwa huma humnya lancar, Bu ya. Zahaba, zahaba, zahabu. Tapi kalau di kita acak-acak gitu, bingung ya, Bu ya? Masih. Nah. Naam, ahsan jazakillah khairan Ummu Hasbi. Naam, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Taib, jazakillah khairan li Ummi Hasbi fi syari as-safa. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu siapa dan di mana? Dari Ibu Murihati di Beringin Indah, Puskat. Baik, ya, tafadhali Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrab waktu. Zahaba adi ilal qahirati qabla usbu'in. Mata kharajta minal fasli ya Muhammad. Kharajtu ba'da darsi. Zahabtu ilal masjidi qabla azani. Mata zahaba amuki ilal riyad ya Aminatu. Zahaba qabla syahrit. Aqabla salati zahabta ilal mat'am. La, zahabtu ba'da salati. Aina zahabta ya akhi? Aina zahabtum ya ikhwani? Aina zahabti ya ukhti? Aina zahabtunna ya akhwati? Ana zahabtu. Nahnu zahabna. Kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidatu. Kalimatul jadidatu. Qabla, ba'da, kaifa, mata, usbu'u, syahru, azanu, qalatu, roja'a, ikhtibarun. Abdomairul munfasilatu. Lil mufradi. Wa qalibun. Lil jam'i, hum tullabun. Hiya qalibatun. Hunna qalibatun. Qalibatun. Hunna qalibatun. Anta qalibun. Antum tullabun. Anti qalibatun. Antunna qalibatun. Ana qalibun. Nahnu tullabun. Ana qalibatun. Nahnu qalibatun. Naam, ahsanti. Umuna Ibu Murniati di Beringin Indah. Ajib as-su'al. Mata kharajta minal fasli ya Muhammadun? Kharajtu ba'da ad-darsi. Mata zahaba ammuki ila riyad ya ummi? Zahaba qabla syahrin. Qabla syahrin. Aqabla salati zahabta ila al-mat'ami? La, zahabtu ba'da salati. Aina zahabti ya ummi? Ajib. Ya. Aina zahabti ya ummi? Dia keraja ilal fasli. Saya langsung ngomong sama ibu. Kenapa hiya? Aina zahabti ya ummi? Ana zahabtu ilal fasli. Zahabtu ilal fasli. Aina zahabtunna ya akhawatu? Zahabna Zahabna ila Zahabna ilal baiti. Naam. Baiti. Ahsan. Huwa talibun. Kalau hiya? Talibatun. Anta talibun. Kalau anti? Talibatun. Antunna talibatun. Hum talibatun. Hum mereka itu Ustaz. Naam. Muzakkar. Tullabun. Hunna talibatun. Nahnu muzakkar. Tullabun. Lil muannas. Nahnu. Sama talibatun. Talibatun. Nama itu. Naam. Antunna dengan nahnu. Hunna talibatun. Hum antum nahnu muzakkar sama tullabun. Tullabun. Naam. Kalau huma musannanya huma. Kunna. Huma untuk dua. Huma. Antuma. Huwa talibun. Kalau huma? Huma. Musanna. Untuk dua. Hanya menambah alif dengan nun. Hunna. Huma. Untuk dua. Huma talibani. Talibani. Nah. Talibun mufrad. Musanna talibani. Jama' tullabun. Tullabun. Nah. Talibatun. Mufrad musannanya? Musannanya talibatani. Naam, ahsan. Jamaknya? Talibatun. Naam, ahsan. Jazakillah khairan Ibu Murniati di Beringin Indah. Ahsan ti. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khairan di Umi Murniati allati qad qara'at الدرس اللغة العربية في هذه الليلة. طيب sahabat di daerah rahimani wa rahimakumullah, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu siapa dan di mana? Ummu Arif di Geraha. Baik, tafadhali Ummi. Iqra waktu. Zahaba abi ila al-Qahirati qabla usbu'i. Mata kharajta min al-fasli ya Muhammad. Kharajtu ba'da darsi. Zahabtu ilal masjidi qabla azani. Mata zahaba ammuki ilal riyadi ya aminatu. Zahaba qabla syahrin. Aqabla salati zahabta ilal mat'am. La zahabtu ba'da salati. Aina zahabta ya ahi? Aina zahabtum ya ihwani? Aina zahabti ya ukhti? Aina zahabtunna ya akhwati? Ana zahabtu, nahnu zahabna. Al-kalimatu jadidatu. Qabla, ba'da, kaifa, mata, asbu'u. Al-usbu'u. Al-usbu'u, asyahru. Al-azanu as-salatu raja'ah ikhtibarun. Ad-domiru. Ada ya, ya? Ada ya, ya Ummu Arif? Ad-domiru atau ad-domair? Ad-domairu mumfasilatu. Naam, ahsan. Lil mufradi lil jam'i huwa talibun. Hum tullabun. Hiya talibatun. Kunna talibatun. Anta talibun. Antum tullabun. Anti talibatun. Antunna talibatun. Ana talibun. Nahnu tullabun. Ana talibatun. Nahnu talibatun. Ahsan di jazakillah khairan Ummu Arif di Geraha Raja Wali. Nah, ya, iya, Ummu Arif. Naam. Ummu Arif. Ba'il jumlah kalimatu qablah. Qablah. Zabtu ilal masjidi qabla azani. Ba'da. Ba'da. Uridu an azhaba ilal qaryati ba'da syahri. Naam. Apa artinya kemarin? Saya ingin pergi ke kampung bulan depan. Bulan depan, ba'da syahrin. Nah. Mata. Mata. Mata istibaruka ya akhi? Al-usbu'u. Al-usbu'u. Raja'tu minal medani qabla usbu'in. Naam. Ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Arif. Amin wa iyakum Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jazakillah khairan li Ummu Arif fi Geraha. Taib, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Ustaz. Dengan Ummu siapa dan di mana? Ummu Hafsah dan Toda. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' waktub. Zahaba abi ilal qahirati qabla usbu'in. Mata kharajata min al-fasli ya Muhammad? Kharajata ba'da al-darsi. Akharajitu ba'da al-darsi. ذهبت إلى المسجد قبل الأذان متى ذهب عمك إلى الرياض يا آمنة يا آمنة ذهب قبل شهر قبل الصلاة ذهبت إلى المطعم لا ذهبت بعد الصلاة أين ذهبت يا أخي أين ذهبتم يا إخواني؟ أين ذهبت يا أختي؟ أين ذهبتن يا أخواني؟ يا أخواتي. أنا ذهبت. يا أخواتي. أولم. يا أخواتي. أين ذهبتن يا أخواتي؟ نعم أحسن. أنا ذهبت. نحن ذهبنا. نعم. الكلمات الجديدة. قبل بعد كيف متى الأسبوع الشهر الأذان الصلاة رجع اختبار نعم الضمائر المنفصلة الضمائر المنفصلة الضمائر المنفصلة للمفرد داديد للمفردي نعم لماذا لماذا للمفردي كرنا دورب لي الجر حرف الجر نعم حرف الجر نعم للجمع هو طالب هم طلاب نعم هي طالبات هن طالبات انت طالب انتم طلاب أنت طالبة antunna talibatun, ana talibun, nahnu tullabun, ana talibatun, nahnu talibatun. Naam, ahsanti Ummu Hafsah di dalam toda. Ummu Hafsah ad-dhamairul munfasilatu. Itu dalam kaidahnya apa namanya? Ad-dhamairul munfasilatu. Ad-dhamairul munfasil. Lah, kaidah nahunya apa namanya tuh? Ad-dhamairul munfasilatu. Dhamir yang tidak bersambung, kan? Bacaan daripada kalimat ini ad-dhamairul munfasilatu. Dhamir munfasil. Iya, kaidah nahunya apa? Dhamir yang tidak bersambung. Contohnya yang lain, al-kalimatul jadidatu. Apa hukum nahunya di situ? Kaidahnya pada nahu. Apa namanya? Naam. Kadar khabar. Kata sifat. Oh, sifat. Apa namanya? Sifat dan mansub. Sifat dan mausuf. Sifatun wa mausufun. Kata lainnya na'at dan man'un. Naam, ahsan. Ad-dhamairul munfasilatu. Ad-dhamairul munfasilatu. Itu na'at dan man'ut. Wa man'ut. Naam. Ba'dad darsi. Ba'dad darsi. Ba'dad darsi. Setelah. Itu kaidah nahunya apa namanya? Ba'dad darsi. Ad-darsi majrur. Mudaf wa mudafu. Wa mudafu ilaihi. Mudaf wa mudafu ilaihi. Telah kita lewati. Dalam hal Ahsan. Muraja'ah pada pelajaran yang lama. Baru dapat putus. Ummu Hafsah hafal dhamair yang 14? Insyaallah. Hafal ini yang dhamairul munfasilah tanpa melihat pada buku. Naam. Tafadhali. Wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Naam. Tasriful lughawi zahaba. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, ana, nahnu. Zahabtu. Zahabtu, zahabna. Naam, ahsanti Ummu Hafsah. Jazakillah khairan Ummu Hafsah. Ya kan. Naam, jazakillah khairan. Ahsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Li Ummi Hafsah. Naam. Baik, jazakillah khairan li Ummi Hafsah. في طداء التي اشتركت في هذه الليلة. طيب kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bapak siapa dan di mana? Abu Sarah di Lima. Abu Sarah. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' waktub. ذهب أبي إلى القاهرة قبل أسبوعين. متى خرجت من الفصل يا محمد؟ متى bukan mata. Mata itu meninggal. Mata kapan? Nah, kalau beda intonasinya panjang pendeknya berubah makna nanti, Pak. Umu Abu Sarah. Naam, tafadhol. Abu Sarah, mata. Mata kharajta min al-fasli ya Muhammad? Kharajta, kharajta. Jimnya sukun. Kharajta. Mata kharajta min al-fasli ya Muhammad? Naam. Kharajta ba'da ad-darsi. Kharajtu. Kharajtu ba'da ad-darsi. Naam, ahsan. ذهبت إلى المسجد قبل الأذان. نعم. mata zahabata ammuki ila riyadi ya amminatu zahabata qabla syahri. Naam. Aqabla as-salati zahabta ila al-mat'am. Naam. La zahabata ba'da as-salati. La zahabtu. La zahabtu ba'da as-salati. Ba'da as-salati. Naam. Aina zahabta ya akhi? Aina zahabtum ya ikhwani? Aina zahabti ya ukhti? Aina zahabtunna ya akhwati? Akhwati. Aina zahabtunna ya akhwati? Ana zahabtu. Nahnu zahabna. Al-kalimatu al-jadidah. Qabla, ba'da, kaifa, mata, al-usbu'in, al-shahru, al-azan, al-salatu, raja'a, ihtibaru. Naam. Lil-mufradat, huwa talibatun, huwa talibun, lil-jam'i, kum talib, kum Tullabun. Kum tullabun. Tullabun. Kum tullabun. Naam. Lil mufradat. Hiya talibatun. Naam. Hiya talibatun. Hiya talibatun. Kunna talibatun. Naam. Lil mufradat. Anta talibatun. Anta talibun. Anta talibun. Anta talibun. Naam. Lil jam'i. Antum tullabun. Lil mufrada. Anti talibun. Anti talibatun. Lil jam'i. Antunna tilaba tilibatun. Talibatun. Antunna talibatun. Naam. Lil mufradat ana tuliban tu. Ta. Ana talibun. Naam. Lil jam'i nahnu tulabun. Sahih. Ana talibatun. Ana talibatun, bukan ana talibatun, tidak ada tanda. Ana talibatun. Naam. Nahnu talibatun. Ahsanta Abu Sara di Delima. Naam. Tafaddali Ummu Sara. Ummu Sara ini. Naam. Iqra'i. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Iqra'i. Iqra' waktu. Naam. Zahaba abi ilal kahiratu qoblal usbu'i. Ilal kahiratu atau ilal kahirati? Ilal kahirati. Kenapa? Telah berhuruf jar. Harful jar, naam. Zahaba abi ilal kahirati qoblal usbu'i. Mata kharajta minal fasli ya Muhammadun. Naam. Kharajtu ba'dal darsi. Zahabtu ilal masjidi qoblal azani. Naam. Mata zahaba ammuki ila riyadi ya aminatu. Naam. Zahaba qoblal syahri. Aqoblal sholati zahabta ilal mat'ami. Aqabda sholati zahabtu ilal mat'ami. Zahabta ilal mat'ami. Aqabda sholati zahabta ilal mat'ami. La zahabtu ba'da sholati. Aina zahabta ya akhi? Aina zahabtum ya ikhwani? Aina zahabti ya ukhti? Aina zahabtunna ya akhwati? Ana zahabtu. Nahnu zahabna. Al-kalimatu jadidah. qoblal. Qobla. Ba'da qobla. Ba'da kaifa mata al-usbu'u al-shahru al-azanu as-salatu raja'a akhtibaru al-domiru munfasilah. Al-domairu. Al-domairu munfasil. Lil-mufrad. Huwa talibun. Lil-jam'un umtulabun. Lil-jam'i. Lil-mufrad. Huwa talibun. Lil-jam'i umtulabun. Lil-mufrad. Hiya talibatun. Lil-jam'i kunna talibatun. Lil-mufrad. Anta talibat. Anta talibun. Lil-jam'i antum ta. Antum tulabun. Lil-mufrad. Anti talibatun. Lil-jam'i antunna talibatun. Lil-mufrad. Ana talibun. Lil-jam'i nahnu tulabun. Lil-mufrad. Ana talibatun. Lil-jam'i nahnu talibatun. Naam ahsanti Ummu Sarah di Delima. Jazakumallah khairan Abu Sarah wa Ummu Sarah di Delima. Naam ahsan. Ustaz. Naam. Tanya dulu Ustaz. Aywa. Di atas ada qobla. Kemudian nomor 5 al-qobla. Ini zahabna. Zahabna. Jadi pengertiannya itu artinya apa itu Ustaz? Al-qobla dengan qobla. Naam. Aqobla sholati zahabta ilal mat'am. Ah, ini untuk bertanya. Harfu istibham. Untuk huruf untuk bertanya. Hal dan ah. Contohnya, aqobla sholati zahabta ilal mat'am. Ini untuk bertanya. A'anta talibun, apakah kamu? Ini artinya, apakah sebelum sholat kamu pergi ke rumah makan? A itu artinya apakah? Apakah itu? Naam. Untuk bertanya, apakah sebelum sholat kamu pergi ke rumah makan? La zahabtu ba'da sholat. Kalau qobla saja, sebelum. Jadi kalau A ini... A itu apakah untuk bertanya? Istifham. A ini lagi tentang zahabta, zahabna... Ini pengertian artinya apa ini sebenarnya? Zahabna? Zahabna, zahabta. Naam. Zahabba, itu artinya itu zahabba itu ada atau berubah artinya? Berubah. Contohnya, ana zahabtu. Ana zahabtu, saya pergi, telah pergi. Kalau zahabta, anta, kamu. Oh, itu domir, domir muttasil. Domir muttasil, ta. Ta yang di belakang zahaba itu namanya domir muttasil. Domir yang bersambung. Ana zahabtu. Zahabtu. Ta di belakangnya menunjukkan ana. Kata ganti dari ana. Takdir ana. Ana zahabtu. Anta zahabta. Anti zahabti. Antum zahabtum. Itu jadi naam. Jadi artinya mana Ustaz? Yang artinya sama enggak? Beda. Kalau anta zahabta, kamu telah pergi. Kalau saya zahabtu, saya telah pergi. Saya dan kamu itu bedanya. Zahaba sama pergi. Zahaba pergi. Yang dibedakan kamu dan saya, domirnya berbeda. Namun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan li Abi Sarah wa Ummi Sarah di Delima. Ahsanuma. Jazakumullah khairan. Naam, tafadhal akhir qari' ya Aba Ayub. Ayuh, jazakumullah khairan alladhani qad ishtaraka fi hadhihi al-laila. Terima kasih kepada Abu Sarah dan Ummu Sarah yang telah berpartisipasi pada malam hari yang berbahagia ini. Baik, Ustaz, kita beralih ke SMS, Ustaz. Nah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddal mashkura, ma makna? Tafaddal mashkura. Tafaddal mashkuran. Silakan. Makna silakan. Tafaddal makna silakan. Silakan. Mashkuran ya sebagai bentuk syukur. Dalam berbentuk syukur kedatangan tamu. Udah tafaddal. Jazakallah khairan. Naam. Tafaddal artinya silakan. Silakan. Maskuran ya dalam keadaan bersyukur. Tafaddal maskuran maf'ulun bih ya. Dari tafaddal fi'il amar. Fi'il amar. Naam. Syukran jazakallah khairan lisa'il. Iya. Tafaddal qari' al-akhir. Baik, terima kasih pada sahabat Ida yang telah bertanya. Itu arti tafadhol mashkura ya, silahkan artinya. Baik, kita berpindah pada penelpon. Dan penelpon ini adalah merupakan penelpon terakhir. Kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan umur siapa dan di mana? Ibu Lina Tintari Il Fajar Ujung. Tafadhol. Nama Ikra'i Bu Lina. Ikra'u waktu. Lanjutkan Bu Lina. Nama Zahaba Abi ilal Qahirati qabla usbu'i. Nama Mata kharajta minal qatli ya Muhammad. Kharajtu ba'dat darsi. Zahabtu ilal masjid qabla azani. Mata zahabta ummuki ilal ilal riyadiyaan. ذهب قبل شهر قبل الصلاة ذهبت إلى المطعم لا ذهبت بعد الصلاة أين ذهبت يا أخي أين ذهبتم يا إخواني أين ذهبت يا أختي أين ذهبتن يا أخواتي أنا ذهبت نحن ذهبنا Al-kalimatul jadidatu qabla ba'da kaifa mata al-usbu'u asyahru al-azanu as-salatu raja'a istibaru al-dhamairul munfasilatu lil mufradi wa talibun lil jam'i hum tullabun ya talibatun unna talibatun anta Tolibun, antum tulabun, anti tolibatun, antunna tolibat, ana tolibun, nahnu tulabun, ana tolibatun, nahnu tolibatun. Nam asanti Bu Lina di Pajar Ujung. Nam Ibu Lina, sebutkan zorfuz zaman yang Ibu Lina ketahui. Zarfuz zaman. Zarfuz zaman nama hari itu ya. Yang menunjukkan seminggu, waktu. Sebulan, setahun. Arabi. Arab. Bil Arabi ya. Yaumun. Yaumun. Apa? Nah. Yaumun. Sahrin. Nah. Sanatin. Sanatun. Nah. Minggu? Usbu'i. Jam? As-sa'atu. Sa'atun. Malam? Laila. Lailun. An-nahari. Naharun. Sore? Masa'un. Masa'un, ya Ustaz. Pagi? Subahul. Zorpul makan. Jarpul makan baiti masjidu. Ulang. Zarpul makan. Jarpul makan nama tempat itu. Zarab. Zarpul makan. Nah. Al baitu. Bukan. Contohnya. Amama tempat, menunjukkan tempat kata. Amama. Yang lainnya? Belakang, depan, atas. Naam. Ar-rajulu waqifur rajulu amamal masjid. Waqafar rajulu. Waqafar rajulu amamal masjid. Amamal masjid. Naam. Ahsan. Di belakang apa? Wa'a jalasal waladu wara'al masjid. Naam. Di kalau khalfa. Khalfa. Jalasal kitu khalfal masjid. Naam. Dha' fil jumlah sana. Zapu zaman sanatun. Ana jahabtu ilal yabani sanatin. Qabla sanatin. Qabla sanatin. Naam, qabla sanatin. Ahsan, jazakillahu khairan Ibu Lina di Fajar Ujung. Wa iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan li Ibu Lina di Fajar Ujung. Yang mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, semoga para peserta yang bisa dan dapat membaca tamarin pada malam hari ini bertambah berkah dan bertambah pemahaman mereka dalam bahasa Arab. Dan juga para pendengar tidak mengurangi berkah dan ilmu bagi para pendengar, karena para pendengar hanya mendengar, beda dengan yang langsung membaca. Kalau membaca tentu mereka akan lebih mendapatkan kelebihan daripada berkahnya membaca, dan lebih bisa langsung memahami apa yang mereka baca. Dan juga bagi para peserta yang memiliki buku, tentu mereka juga bisa memahami dengan pendengaran, mendengarkan apa yang dibaca oleh peserta kita tadi. Ada 10 peserta yang membaca pada malam hari ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan ala husni istima'ikum wa musyarakatikum. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita dapatkan, yang kita pelajari, menjadi ilmu bermanfaat bagi kita dan bagi kaum muslimin umumnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.